di satu hewan sembelihan, yaitu sapi atau unta. Imam Nawawi mengatakan qauluhu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrif al ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah al badanah tutlaq ala al ba'ir wal baqar wasyah. Al badanah itu disebutkan kepada binatang kurban, ya, atau sembelihan yang dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Bisa disebut juga ke unta, sapi dan kambing. Lakin ghalibu isti'maliha fil ba'ir. Tetapi pada umumnya, ya, dominan pemakaiannya itu adalah dengan unta. Maksud kalau badanah itu unta, seperti dalam hadis tentang orang yang pergi salat Jumat pagi-pagi awal waktu, faka'annahu yudhahi al-badanah, seakan-akan dia berkorban dengan badanah. Jadi maksudnya di sini adalah ba'ir atau ibil, yaitu unta. Wal muradu biha huwa huna al-ba'ir wal baqarah wa hakadha. Maksud di sini adalah unta dan sapi. Qala ulama tujzi'ul badanatu minal ibli wal baqarati kulla wahidatin minhuma an sab'. Binatang sembelihan badanah dari unta atau sapi masing-masingnya sudah mencukupi atas 7 orang. Mencukupi 7 orang. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dilalatun li ijza'i kulli wahidatin minhuma an sab'ati anfus. Di dalam hadis ini menunjukkan sahnya masing-masing dari hewan tadi, unta atau sapi, bisa membayarkan 7 jiwa. Wa qiyamuha maqama sab'i syiah. Wa qiyamuha maqama sab'ati syiah. Sab'i syiah. Posisi satu unta atau seekor unta, seekor sapi itu memposisikan 7 ekor kambing. Wa fihi dilalatun li jawazi al-ishtirak fil hadi wal udhiyah. Nah, di sini menunjukkan bolehnya bergabung, yakni berserikat bersama di dalam hadyu dan udhiyah, yakni binatang apa, hadyu itu adalah bagi orang yang tematu dan qiran, dia boleh bergabung 7 orang pada satu unta atau satu sapi. Begitu juga dengan orang yang berkorban udhiyah, dia boleh 7 orang satu ekor sapi atau satu orang di seekor unta. Wabihi qala Syafi'i wa muwafiquhu. Dengan demikian, ya, itulah yang dikatakan Syafi'i dan orang-orang mengikutinya. Fayajuzu 'inda Syafi'i ishraqu as-sab'ati fi badanah sa'an kanu mutafarriqin aw mujtami'in. Dan menurut Syafi'i bolehnya seorang bergabung 7 orang di seekor hewan yang disembelih. tadi unta atau atau sapi, sawaun, baik mereka itu mutafarriqin, berbeda-beda niat, au mujtami'in, niatnya sama. Jadi baik ini udhiyah atau ini apa namanya hadiyu, apakah ini hadiyu atau ini kurban, ya boleh sama niatnya, sama-sama hadiyu semua, ini sama-sama udhiyah semua. Sawa'an kanu muftaridin au mutatawwi'in, baik mereka itu semua adalah orang yang wajib atau orang yang melakukan sunat. Sakanu mutaqarribin kulluhum au kana ba'du mutaqarrib wa ba'du yuridul hab. Menurut Syafi'iyah, baik semuanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, atau sebagiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagiannya untuk mendapatkan daging. Ini bagaimana nih? Menurut Syafi'iyah, misalkan nih, ada 4 orang dia ingin berkorban. Yang 3 orang dia pengen daging aja, enggak berkorban. Dia pengen daging semuanya untuk dia. Ya, yang 3, yang 4 dia pengen berkorban. Yang 3 dia pengen untuk daging aja. Menurut Syafi'iyah boleh. Ya. Jadi tidak semuanya yang berkorban di situ. Baik. Wa ruwiya hadza an Ibnu Umar wa Anas wa bi qala Ahmad. Perbuatan yang di atas atau pendapat di atas diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas. Paham enggak itu ya? Jadi begini. Seekor unta atau sapi sah untuk 7 orang, tidak boleh lebih. Nah, 7 orang ini niatnya, 7 orang ini niatnya apa? Kata Imam Syafi'i, boleh sama-sama niatnya, boleh berbeda. Ya. Baik itu sama-sama wajib atau sama-sama sunat, atau di antaranya wajib atau sunat. Kemudian boleh juga semuanya diniatkan mereka adalah untuk berkorban, mendekatkan diri kepada Allah dengan dagingnya. Atau sebagiannya untuk berkorban, yang sebagian lagi niatnya hanya untuk daging. Ya, dia dengar ada orang yang ingin berkorban bulan Ramadan, apa Idul Adha, dia pengen daging. Kalau kambing dia enggak suka, kalau sapi terlalu mahal sendirian. Sudah saya pengen satu bagian. Untuk apa satu bagian itu? Untuk daging, untuk dia semua. Bukan untuk korban. Maka menurut Syafi'i boleh. Bergabungnya di dalam situ ada orang yang untuk berkorban, ada orang yang kebutuhannya untuk daging. Ya, dan itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas dari sahabat. Wa bihi qala Ahmad. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Wa qala Malik. Imam Malik mengatakan yajuzu in kanu mutatawwi'in wa la yajuzu in kanu muftaridin. Boleh seperti itu kalau seandainya mereka itu adalah melakukan amalan sunat, tidak mereka yang beramal amalan wajib. Abu Hanifah dimengatakan in kanu mutaqarribin jaza. Saud ittafaqat qurbatuhum aw ikhtalafat. Abu Hanifah mengatakan kalau seandainya mereka ini semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, boleh ya. Apakah pendekatan mereka itu sama atau berbeda? Wa kana ba'du mutaqarib wa ba'duhum yuridu lahm lam yasih al-ishtirak. Kalau seandainya sebagian yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan sebagian yang lain hanya ingin daging saja, menurut Abu Hanifah tidak sah. Nah, jadi kalau seandainya tadi saya katakan bulan Idul Adha, ada orang mengatakan saya mau ya memberikan daging aja, atau saya pengen daging aja tidak berkorban, maka bergabungnya ke bagian satu dari bagian yang tujuh, maka itu boleh. Menurut Syafi'iyah, Abu Hanifah, bukan Imam Ahmad dan Syafi'i, dan serta itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan Anas. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba kita lihat kalau ada pertanyaan dari akikah. Tidak pak, akikah enggak boleh. Sebab akikah itu enggak boleh digabung, karena akikah itu adalah dengan kambing. Sehingga Nabi mengatakan untuk seorang anak laki-laki, syatun mutakafiatan, syatani mutakafiatan, dua ekor kambing yang harus seimbang. Jadi kalau seandainya ini anaknya akikah, ada dua orang laki-laki, tiga orang perempuan misalkan, gak boleh, kan jadi tujuh dia tuh. Atau digabungkan antara akikah dengan ya apa namanya dengan kurban, karena sifatnya berbeda ya. Wallahu a'lam. Itu yang kita baca dari fatwa ulama. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukup di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.